Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Darsuna fi aksam al-khabar. Naam. Khabar mufrad, khabar ghair mufrad. المفرد هنا ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة. الخبر غير المفرد نوعان، جملة وشبه الجملة، شبيه بالجملة. الأول جملة، يعني الجملة تنقسم إلى قسمين، جملة اسمية وجملة فعلية. جملة اسمية أخذناها نعم، ما تركبت من مبتدأ وخبر، يعني الجملة الاسمية من المبتدأ والخبر، من المبتدأ الثاني والخبر الثاني، أو المبتدأ الثاني والخبر للمبتدأ الثاني في محل رفع خبر للمبتدأ الأول، هكذا. نعم، الجملة الاسمية من المبتدأ الثاني مع خبري، نعم، في محل رفع خبر للمبتدأ الأول. نعم، الثاني جملة فعلية، يعني كلمة فعلية، وهي ما تركبت من فعل وفاعل أو نائبه، yaitu kalimat yang tersusun terangkai dari fi'il dan fa'ilnya atau naibnya, itu naib fa'il, fi'il dengan fa'il atau fi'il dengan naibul fa'il. Nahu qama abuhu. Qama abuhu. Min qawlika Zaidun qama abuh. Qama abuh telah berdiri ayahnya. Itu adalah khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah dari perkataanmu Zaidun qama abuhu. Zaid telah berdiri ayahnya. Naam. Wa nahu yudrabu akhuhu. Saudaranya dipukul, sedang dipukul atau akan dipukul. Naam. Zaidun yudrabu akhu. Zaid saudaranya sedang dipukul atau akan dipukul. Naam. Fa Zaidun, pada contoh yang pertama Zaidun qama abuhu, Zaid telah berdiri ayahnya. Fa Zaidun mubtada'un wa qama abuhu jumlatun fi'liyatun. Qama abuhu jumlatun fi'liyatun murakkabatun, yang tersusun min fi'lin wa fa'il. Fi mahalli raf'in khabar al-mubtada, yakni al-jumlah al-fi'liyah min al-fi'li wa ma'fa'ili, atau min al-fi'li wal fa'il, fi mahalli raf'in khabar al-mubtada. Khabar al-mubtada. Nah. Wa mithaluhu min al-tayyib. Kemudian yang ini yudrabu akhu, di sini dijelaskan. Naam. Wa Zaidun yudrabu akhu. Naam, Zaid mubtada. Kemudian yudrabu akhu enggak dijelaskan di sini, ya. Naam. Kita yang tambahkan yudrabu akhu jumlah fi'liyah murakkabah min fi'lin wa madza? Wa naib fa'il. Min fi'lin wa naib fa'il. Wa naib fa'il. Naam. Fi mahalli raf'in khabar al-mubtada. Hakala. Wa mithaluhu min al-kitab al-azizi. Contohnya dari al-kitab al-aziz. Quran. Yang mulia. Yaqulul haqqa. Yaqulul haqqa min qawlihi ta'ala. Jadi jumlah fi'liya yaqulul haqqa. Ini adalah khabar. Min qawlihi ta'ala. Wallahu yaqulul haqqa. Wallahu yaqulul haqqa. Allah, ya, selalu mengucapkan kebenaran. Tidak pernah selain itu. Tayyib. Nah, al-i'rab. Zaidun qama abuh. Ya. Baik. Ba'da. Zaidun yudrabu akhu. Yudrabu akhu. Yudrabu akhu. Akhu. Naibu fa'il. Akhuhu. Akhu. Naibu fa'il. Tayyib. Wahuwa mudhaf. الجملة من الفعل في محل رفع خبر المبتدا. نعم والله يقول حقا. والله الواو di sini kata istinafiyah ya. نعم الجملة مستأنفة. طيب Dhamirun mustatirun fa'ilu dhamirun mustatirun fihi sawab jawab wujuban atau jawazan? Wujuban. Kedua-duanya jawazan. Jawazan. Yakin? Baik. Khabar al-mubtada. Tayyib. Wal jumlatu min al-fi'l wal fa'il wal maf'ul fi mahalli raf'in khabar al-mubtada. Naam. Wa shibhul jumlah intahayna min aqsam al-jumlah. Al-jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Naam, al-an shibhul jumlah. Wa shibhul jumlah 'ala qismain aidha. Shibhul jumlah juga terbagi menjadi dua macam. Al-awwalu adh-dharfu. Yang pertama dharf. Ya. Dharf zamanan kana aw makanan. Dharf baik zaman atau makan. Dharf zaman atau dharf makan. Naam, dharf zaman waktu terjadinya peristiwa, dharf makan tempat terjadinya peristiwa. Fal awwalu nahwu. Yang pertama contohnya ghadan. Ya, min qaulik as-safaru ghadan. Apa makna ghadan? Besok. As-safaru ghadan. Ya, perjalanan safar besok. Tayyib. Wa tsani, yang kedua nahu indak. Di sisimu. Min qawlik Zaidun indak. Zaid ada di sisimu. Fassafaru mubtada'un. Tamam. Dilanjutkan aja. Fassafaru mubtada'un. Idhan. Marfu'un bil ibtidai. Alamat rafihi. Dhamma dhahira. Ala akhiri. Naam. Wa ghadan. Pada contoh yang pertama. Dharfu zamanin. Dharfu zamanin. Yang namanya dharf, i'rabnya apa? Man? Mansubun. Ala dharfiyah zamaniyah. Wa alamatu nasbihi. Al-fathah. Al-dhahiru ala akhirihi. والظرف يعني ظرف زمان apa di sini kata al-syarih muta'alliqun bi khabarin mahdhufin taqdiruhu kainun aw mustaqirrun ghadan. Nah, jadi kita i'rab dulu dhorf ini seperti i'rab tadi mansub dan alamat nasbi, kemudian di i'rab dhorf muta'alliqun bi khabar mahdhuf, dia ya terkait dengan khabar yang mahdhuf. Jadi dalam i'rab itu sebenarnya yang khabarnya itu yang mahdhuf gitu. Nah, jadi dia muta'alliq bi khabar mahdhuf. Takdiruhu kainun aw mustaqirrun ghadan, yani as-safaru takdirul kalam as-safaru kainun ghadan as-safaru mustaqirrun ghadan. Nah, safar akan dilakukan besok gitu. Tamam. Wa Zaidun mubtada, ini untuk contoh yang kedua. Nah. Wa inda dhorfu makanin. Nah, i'rabnya bagaimana? Inda dhorfu makan mansubun ala dhorfiyah al-makaniyah wa alamatu nasbihi madha? Al-fatah bil-dhahirah ala akhiri wa huwa mudhaf. Wal kaf mudhafun ilay. Dhamirun muttasilun mabniyun ala al-fathi fi mahalli jarrin bil mudhafi. Nah, mudhaf ilaih. Ba'dahu muta'alliq, yani al-dharf muta'alliqun, yani al-dharf makan muta'alliqun bi khabarin mahdhuf, terkait dengan khabar mahdhuf. Nah, khabar mahdhuf tersebut takdiruhu kainun atau mustaqirun inda. Jadi takdirnya itu kain atau mustaqir, gitu. Kain atau mustaqir. Tayyib. Ya, takdirul kalam Zaidun kainun indak atau mustaqirun indak. Yani Zaidun ada di sisimu. Wal kafu wa na'am mudhafun ilaih, sudah kita i'rab tadi. Wa mithaluhu min at-tanzili asfala. Contohnya dari at-tanzil, ayat yang turun. Naam, ada tu Al-Qur'an yang turun kepada Allah Subhanahu wa taala min qawlihi ta'ala war rakbu asfala minkum. Al-i'rab والركب أسفل منكم. عندما والله نعم الواو وحالية. نعم dalam keadaan الركب mereka para penunggang itu, penunggang onta ya. Nah, ini perang apa ini? Surat Al-Anfal. Perang Badar. Nah, yang dihadang itu, mereka kan pedagang sebenarnya dihadang. Nah, jadi tidak ada persiapan perang. Nah, ternyata datang pasukan dari Makkah. Nah. Nah, asfala artinya posisi mereka. Asfala nih minkum, lebih rendah dari kalian, di bawah kalian. Nah, jadi asfala ini apa? Dorfu makan. Tayyib. Alamatu alamatu nasbihi. Baik. Langsung langsung aja ini. Ini dhorf muta'alliq bi mahdhufin khabar takdiruhu kainun asfala atau apa? Mustaqirrun asfala. Jadi warraqbu kainun asfala minkum. Warrokbu mustaqirun asfala minkum. Jadi rokb itu posisinya, keberadaannya asfala, lebih rendah. Minkum, lebih rendah dari kalian. Minkum. Sama? Tayyib. Min tayyib. Wa, wal kaf wal mim alamat jam'il dzukur. Muta'alliqun bi asfala. Baik. Wa jumlatul mubtada wal khabar fi mahalli nasbin hal, karena wawnya waw haliyah. Nah. Ats-tsani yang kedua, al-jar wal majrur nahu fid dari min qawlik Zaidun fid dar. Fid dar di dalam rumah. Dari ucapanmu Zaidun fid dar, Zaid berada dalam rumah. Fa Zaidun mubtada'un wa fid dari jar wa majrur mutalliq bi khabar mahdhuf taqdiru ka'in aw mustaqirrun. Sama ya, takdirnya itu ka'inun atau mustaqirrun. Jadi Zaidun ka'inun fid dar atau Zaidun mustaqirrun fid dar. Naam. Ya, nah irobnya jelas ya, Zaid mubtada. Ya, hukumnya disebutkan. Naam, alamatnya. Kemudian fi harfu jar ad-dar majrur bi fi, kemudian di irob ini muta'alliq bi mahdhuf khabar. Al-mubtada taqdiru ka'in aw mustaqir fi ad-dar. Nah, mithaluhu min al-Qur'anil Majid. Contohnya dari Al-Qur'an yang mulia yang agung. Alaikum min qawlihi ta'ala salamun alaikum. Salamun alaikum. Tayyib. I'rabnya juga sama. Naam, salamun berarti di i'rab apa? Mubtada'un marfu'un bimadha? Di i'rab aja ya. Fadhal ha. Salamun alaikum. Lakin bisur'ah. Ala wal jar majrur salamun kainun alaikum. Tayyib, intahayna. Fa'ulima mimma taqaddama anna al-khabaru ala tafsili, maka diketahuilah atau jadi diketahui, ulima diketahui, mimma taqaddama dari apa yang telah lewat, anna al-khabaru, bahasa sesungguhnya khabar, ala tafsili, ya, ala tafsil yani secara merinci, detail, khamsatu anwa', ada lima macam. Mufrad. Naam. Ya, mufradin wa jumlatin ismiyatin wa jumlatin fi'liyatin wa dharfin wa jarrin wa majrur. Naam, ini ala al-badaliyah, atau kita baca mufrad ala takdir hiya hiya mufrad wa jumlatun ismiyatun wa jumlatun fi'liyatun wa dharfun wa jar majrur. Tambih. Nah, peringatan idza waqa'a adh-dharf wal jar majrur, apabila dharf dan jar majrur posisinya jatuh sebagai khabaran, sebagai khabar, kana yakni khabaran ya sebagai khabar, kana mutaalliqaini idza waqa'a adh-dharf wal jar wal majrur khabaran, apabila dharf ya jatuh sebagai khobar, begitu pula jar majrur jatuh sebagai khobar, maka kana adalah keduanya muta'alliqaini terkait bimahdhufin dengan sesuatu yang mahdhuf wujuban. Yang mahdhuf itu harus wujuban, artinya tidak boleh ditampakkan. Nah, hanya ditampakkan dalam apa? Dalam takdir, yakni takdirul kalam. Nah, takdiruhu ka'inun aw mustaqirrun. Adapun pada ucapan tidak boleh ditampakkan karena dia mahdhuf wujuban. Nah, supaya tahu apa yang mahdhuf itu, kita katakan apa? Takdiruhu, takdirul kalam. Naam. Kainun amustaqir. Wa hadzal mahdhufu, dan mahdhuf ini huwal khabar fil haqiqah. Dialah yang merupakan khabar pada hakikatnya, kama ra'aita fil i'rab, kama ra'aita, sebagaimana Anda lihat fil i'rab, pada i'rab. Kita mengi'rab begitu. Wa muta'alliq, dhaf muta'alliq bi mahdhuf, khabar lil mubtada' taqdiru. Wal jar majrur muta'alliq bi mahdhuf, khabar. Artinya mahdhuf itu yang khabar. Ya. Paham tum? Hanya saja dalam pembahasan untuk menyingkat dikatakan al khabar yang qasimu ila ismain mufrad mufrad, ghairu mufrad yang qasimu ila ismain jumlah wa sibul jumlah, jumlah yang qasimu ila ismain jumlah ismiyah fi'liyah, sibul jumlah ismain dharf jar majrur. Nah, seakan itu khabar kan, tapi sebenarnya ketika di i'rab ditampakkan hakikatnya bahwa dia jar majrur dan dharf itu muta'alliq bi mahdhuf, mahdhuf itu yang khabar. Paham tum? طيب نكتفي بهذا جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.